Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allama wa ta'lima li fadl istifadah al-hasara tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-khairah. Wa qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qalihi wa nahnu nadhkuru nubzatan min al-adab, dan kami akan menyebutkan sebagian daripada adab allati yahtaju ilaiha al-amilu bi hadhihi al-wadha'if ad-diniyah, yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau melaksanakan amalan dengan tugas-tugas agama. Fanaqulu, maka kami mengatakan, yambahi an yakuna laka wirdun min salatin nafal, dianjurkan agar kamu mempunyai wirid, mempunyai kebiasaan, min salatin nafal, daripada salat-salat sunnah, zaidin ala nawafil al-waridah, yang lebih daripada salat-salat sunnah yang telah datang. Tu'ayinu lahu waqtan wa tadbituhu bi'adadin tutiku mudawama alih, yang kamu tentukan untuknya waktu tertentu dan kamu tertibkan dengan jumlah rakaat yang kamu bisa melaksanakannya dengan istiqamah. Wa qad kana minasalafus salih rahimahumullah ta'ala man wirduh fil yawm wa layla alaf rakaat. Sebagian daripada salafus salih, semoga Allah merahmati mereka semuanya, yang mempunyai wirid melaksanakan salat 1000 rakaat setiap hari. Mislul Imam Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa minhum man wirduhu 500. Di antaranya adalah Imam Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala, dan di antaranya mereka mempunyai wirid melaksanakan salat rakaat, salat sunnah sampai 500 rakaat. Dan di antara mereka yang ada yang mempunyai wirid 300 rakaat. Ilahiri zalik, dan lain-lainnya. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala memberikan kepada kita nasihat supaya kita mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan salat-salat sunnah, supaya kita mempunyai waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan salat sunnah, yang mana sedalam salat sunnah, walaupun kita katakan sunnah yang artinya tidak wajib, tidak dosa kalau tidak melaksanakannya, dan juga kita katakan seseorang akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia tidak melaksanakan sholat sunnah, selama dia melakukan kewajiban Allah, selama dia menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan masuk surga. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahwasanya hendaknya kalian salat 5 waktu setiap hari. Maka Rasul ditanya oleh orang tersebut, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban yang lain selain salat 5 waktu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa anta tatawwa. Tidak, kecuali kalau kamu mau melaksanakan sholat sunnah. Jadi berarti di sini tidak ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu. Jadi kalau 5 waktu sudah disepakati kewajibannya, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi sholat Jumat di hari Jumat, maka kewajiban sholat-sholat tersebut itu disepakati oleh semua ulama. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, mereka dianggap murtad. Setelah dimintai taubat, tidak mau taubat, dianggap murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada khilaf, tidak usah bertanya ada khilaf, ada pendapat apa tidak. Kalau sholat maghrib tidak wajib, hanya sunnah aja. Jadi tidak ada pendapat. Sholat lima waktu semuanya ulama bersepakat hukumnya wajib. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, selain sholat lima waktu, tidak ada lagi sholat sunnah yang wajib, sholat-sholat yang wajib. Karena Rasul SAW tadi mengatakan, lah, ketika ditanya ya Rasulullah, apakah ada sholat yang wajib selain sholat-sholat lima waktu, maka Rasul mengajar, lah, tidak. Illa anta tawa, kecuali kalau kamu melaksanakan sholat sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Makanya selain sholat lima waktu semuanya sunnah. Sholat hari raya sholat sunnah, sholat terawih sunnah, sholat duha sunnah, sholat witir sunnah, ya, sholat istisqa sunnah, sholat khusuf sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Kecuali kalau dinazarkan. Siapapun yang menazarkan sholat sunnah, dinazarkan, maka akan menjadi sholat sunnah tersebut menjadi wajib hukumnya. Siapapun yang nazar besok akan melaksanakan sholat duha, nanti malam akan melaksanakan ba'diyatul isya, maka sholat yang dinazarkan akan menjadi wajib. Karena sebab nazar, bukan asli hukumnya wajib. Tapi yang asli hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i hanya sholat lima waktu aja. Tidak ada sholat yang wajib selain sholat lima waktu. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain masih ada pendapat yang mengatakan wajib sholat selain sholat lima waktu. Seperti sholat witir. Imam Abu Hanifah mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Seperti juga rakaat al-fajr, sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Imam Hasan al-Basri mengatakan hukumnya wajib. Seperti juga sholatul id. Sholatul id Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya wajib, walaupun fardu kifayah dan yang lainnya. Tapi semua itu tidak wajib dalam mazhab Imam Syafi'i selain sholat lima waktu. Maka orang itu ketika bertanya lagi, selain sholat lima waktu, apa juga yang wajib? Puasa Ramadan. Ya Rasulullah, apakah ada puasa yang lain selain puasa Ramadan yang wajib aku melaksanakannya? Qalala, Rasul mengatakan tidak. Akhirnya orang tersebut mengatakan, wallahi aku akan melaksanakan sholat lima waktu, aku akan berpuasa Ramadan, dan aku tidak akan menambah lebih daripada itu. Tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aflaha in shadaq. Dia akan beruntung kalau dia jujur dengan perkataannya. Kalau dia melaksanakan betul-betul sholat lima waktu, mengamalkan puasa Ramadan, tidak mengamalkan sholat-sholat sunnah, tidak mengamalkan puasa-puasa sunnah, maka dia sudah cukup beruntung, di akhirat nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kalau tidak mengamalkan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, yang sunnah-sunnah yang lainnya, maka dia akan menyesal kalau ketinggalan derajat di surga, akan membawa bekal yang tidak banyak. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi? Apakah kita ridho, kita rela ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang-orang membawa bekal yang banyak, membawa pahala yang banyak, kita hanya rela membawa bekal yang sedikit, kita rela hanya membawa bekal cuma sholat yang wajib, sholat lima waktu, hanya puasa Ramadan? Tentunya kita tidak akan rela. Masing-masing akan menyesal. Kalau kita hanya membawa pahala sedikit, rugi. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah-sunnah, dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Di antaranya dia akan mendapatkan derajat yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga derajat, bukan satu derajat tapi derajat yang banyak. Dan masing-masing ketika itu ingin mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. dan ingin masing-masing mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ingin mendapat Jannatul Firdaus, jannah yang surga yang dekat dengan Nabi SAW, surga yang dekat dengan para anbiya, para nabi, para rasul, para aulia. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan keinginan-keinginan ini? Maka bisa mendapatkannya dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib semuanya mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan yang wajib, dia akan masuk neraka, dia akan masuk surga. Ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, dekat dengan nabi, dekat dengan wali, dekat dengan orang-orang yang derajatnya tinggi, maka dia akan mendapatkannya dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu pernah diriwayatkan bahwasanya seseorang di akhirat akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kamu berikan kepadaku derajat surga ini, tapi kamu berikan kepada budakku derajat surga yang lebih tinggi daripada derajat surgaku. Padahal di dunia dia budaknya yang biasa disuruh-suruh, yang harus patuh kepadanya. Tapi ternyata di akhirat surganya lebih tinggi budaknya. Kenapa ya Allah? Maka Allah akan menjawab, budakmu itu masya Allah rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah, rajin mengamalkan sholat duha, sholat rawatib, sholat witir dan lain-lain. Kamu tidak mengamalkan sholat-sholat itu. Maka di saat itu tuan tersebut menyesal karena tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah yang banyak seperti budaknya yang mengamalkan sunnah-sunnah dengan rajin. Jadi untuk mendapatkan derajat dengan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu wa taala, man ada li waliyan faqad ajantuhu bil harb. Wa fi riwayah faqad barazani bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan dia untuk berperang melawanku. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, berarti dia siap berperang melawanku. Oleh karena itu hati-hati untuk memusuhi wali-wali Allah, su'udan kepada wali Allah, kurang ajar kepada wali Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan tentunya orang tidak akan ridha kalau kekasihnya akan disakiti, kekasihnya akan dikurang ajari. Maka sampai dikatakan faqad azantuhu bil harb atau faqad barazani bil harb, berarti dia telah berani berperang melawanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdal atau ahab mimma aftaratu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai, yang lebih afdal, lebih utama daripada sesuatu yang telah aku wajibkan. Ya, seseorang mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan ibadah yang wajib, bisa dengan ibadah yang sunnah. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, yaitu sholat-sholat yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu. Kadang-kadang banyak di antara mereka salah kaprah, rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah tapi lupa dengan kewajibannya. Rajin bersedekah padahal dia punya hutang belum dibayar, padahal sedekah sunnah, membayar hutang wajib. Kadang-kadang di Ramadan rajin pergi sholat terawih, bahkan bukan sholat terawih di rumah, rajin pergi sholat terawih di masjid-masjid, tapi sholat subuhnya tidur, tidak bangun. Ini kebalik. Kalau mau melaksanakan atau memilih di antara keduanya, ya lebih baik tidak usah melaksanakan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Kalau mau tidak mau menggabung dua-duanya, tidak melaksanakan dua-duanya, tidak apa-apa, tidak usah sholat terawih, yang penting subuhnya dijaga. Tidak apa-apa, tidak usah sedekah, yang penting kewajibannya bayar hutang dilaksanakan. Makanya Sayyidina Abu Bakar berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, di antara wasiatnya, "Iqram ya Umar, innallaha la yakbalu al nawafil hatta tuadda al faraid. Wahai Umar, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yang sunnah-sunnah sebelum dilaksanakan yang wajib-wajib. Yang wajib dahulu dilaksanakan, baru yang salat, baru yang sunnah-sunnah. Beda antara yang wajib dengan yang sunnah. Pahala wajib dengan pahala sunnah bandingannya 70 kali lipat. Oleh karena itu kan sebagian salaf kalau masuk masjid kita kan niat itikaf. Salaf sebelum masuk masjid, waktu masuk masjid dia dinazarkan dulu itikafnya. Nazartul itikaf majumtu fi hadal masjid. Kemudian diniatkan nawaitul itikaf al manzur. Kalau bahasa Indonesianya yang penting niat dalam hati. Tapi kalau nazar harus dilafadzkan, nazarnya dilafadzkan. Kalau salaf masuk masjid langsung dia nazar. Nazartu itikaf fi hadal masjid majumtu fihi. Aku nazar itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Nazar itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Selama dia di dalam masjid, dia nazar untuk itikaf di dalam masjid itu. Setelah dinazarkan baru diniatkan. Nawaitul itikaf al-manzur. Aku niat itikaf yang sudah aku nazarkan. Kenapa kok sedemikian? Agar kalau dinazarkan, itikafnya menjadi itikaf yang wajib. Kalau itikafnya menjadi itikaf yang wajib, pahalanya 70 kali lipat daripada itikaf yang sunnah. Karena nazar itikaf tadi. Kalian tidak nazar itikaf, hanya niat itikaf. Bedanya 70 kali lipat. Nazar kalian tinggal di masjid di sini itikaf 1 jam. Dan ana juga 1 jam, bedanya 70 kali lipat. Ana seakan-akan 70 jam itikaf di masjid. Makanya ke amalus shalah dinazarkan dulu. Kadang-kadang apa yang sekiranya mampu untuk dinazarkan, dinazarkan. Tapi ingat kalau sudah dinazarkan menjadi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ana nazar hari Kamis ini mau puasa sunnah. Puasa sunnahnya nanti menjadi pahalanya wajib. 70 kali lipat pahalanya. Tapi menjadi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Jadi pahalanya lebih besar, pahala wajib dibanding pahala yang sunnah. Ya. Jadi artinya beda. Kalau seseorang suruh memilih, dahulukan yang wajib, baru laksanakan yang sunnah. Kecuali ketiga hal, katanya ulama. Tiga hal ini, yang sunnah pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Yang pertama adalah wuduk. Wuduk setelah masuk waktu sholat hukumnya wajib. Wajib wudu itu. Tidak boleh ente sholat tanpa wudu. Nah, tapi kalau ente melaksanakan wudu sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Tapi yang sunnah di sini afdal daripada yang wajib. Jadi wudu sebelum masuk waktunya pahalanya lebih banyak daripada wudu setelah masuk waktunya. Kedua adalah mengucapkan salam, memulai salam. Hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Ketika lewat ada orang di situ, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Yang memulai salam sunnah, yang menjawab wajib. Pahalanya lebih banyak ke mana? Yang memulai. Padahal yang memulai sunnah hukumnya, yang menjawab wajib. Tapi pahalanya lebih banyak mulai. Al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam menunjukkan tidak ada sifat sombong di dalam hatinya. Kalau ada sifat sombong di dalam hatinya, dia tidak akan memulai salam. Oh, buat apa anda mau memulai salam? Anda lebih tua dari dia kok. Dia dulu yang mestinya salam sama anda. Wah, dia bodoh kok. Ya, buat apa anda mengucapkan? Ya, berarti dia menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan itu sifat sombong. Ya, kalau dia memulai salam kepada siapa aja, sebagaimana Nabi SAW memulai salam kepada sahabat, bahkan kepada sahabatnya. Mana Nabi, mana sahabat. Bahkan kadang-kadang kepada anak kecil, Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sewaktu-waktu melewati anak-anak kecil. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik ini memulai mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, assalamualaikum. Mereka menjawab waalaikumsalam. Kemudian ada yang mengingatkan kepada Sayyidina Anas bin Malik ini, ya Imam Anas, kenapa kok kamu mendahului mengucapkan salam kepada anak-anak kecil? Hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Begitulah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rasul melakukan seperti itu, mengucapkan salam dengan memulai walaupun kepada anak kecil. Pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Makanya dianjurkan seseorang untuk memulai salam. Ya, ini pahalanya besar. Selain itu juga untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah hampir kebanyakan orang ketika bertemu satu dengan lain tidak mau saling mengucapkan salam. Nah, padahal sunnahnya Rasul, sunnahnya Sahabat Radhiallahu Anhum, mereka bertemu satu dengan lain pasti mereka memulai salam. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi yang sunnah di sini afdal daripada yang wajib. Dan yang ketiga adalah membayar hutang, membebaskan hutang, hukumnya sunnah. Kalian punya hak piutang atas seseorang, kalian bebaskan orang tersebut dari hutangnya. Sudah Anda bebaskan, hukumnya apa? Sunnah. Ya, dan menunggu orang sampai mampu membayar hutang hukumnya wajib. Wajib. Kalau misalnya ya, kalian punya hak hutang atas orang lain, tapi orang lain itu tidak mampu membayar, masih belum mampu, masih tidak punya uang, wajib kalian menunggu, tidak boleh dipaksa. Harus dibayar sekarang, tidak pun. Selama dia betul-betul tidak mampu membayar ya. Fa in kana zu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau dia orang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka wajib untuk menunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Wajib menunggu. Aduh, menunggu wajib. Daripada menunggu, Anda bebaskan aja hutangnya. Sunnah membebaskan hutang. Banyak pahalanya, banyak yang mana? Tentunya banyak pahala orang yang membebaskan hutang daripada menunggu. Selain itu, pahala yang wajib lebih banyak daripada pahala yang sunnah. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Ini diantaranya disebutkan, dilanjutkan dalam hadis kursi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tadi, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bisayyin afdhal mimma aftaradtuhu alayh." Kemudian, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan hambaku senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Jadi Allah mencintai hambanya di sini karena sebab mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Sebab Allah mencintainya karena hambanya senantiasa mengamalkan yang sunnah. Artinya termasuk keutamaan seseorang yang rajin mengamalkan sunnah-sunnah, dia akan mendapatkan mahabbat Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah luar biasa, kita dicintai oleh Allah. Nah, apa semua makhluk benci kepada kita, yang penting Allah cinta kepada kita. Buat apa kita dicintai semua orang kalau Allah benci murka kepada kita? Kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita senantiasa mengamalkan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Salah satu sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sunnah-sunnah. Selain itu, an-nawafil jawabiril faraid. Sunnah-sunnah ini menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. Kita punya sholat yang kita laksanakan setiap hari, ya pasti tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, kurang adabnya, kurang sunnahnya, kurang khusyuknya. Maka kekurangan-kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Tohir mengatakan, kalau kamu melaksanakan sholat fardu 4 rakaat misalnya, 2 rakaat misalnya tidak khusyuk, 2 rakaat yang lain khusyuk, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang sekiranya khusyuk dari awal sampai akhir. Untuk menutupi apa? Menutupi kekurangan 2 sholat, 2 rakaat daripada sholat fardu yang tidak khusyuk. Untuk menutupi kekurangan kita, sholatkan gitu. Kadang datang khusyuknya, kadang hilang, kadang datang lagi, kadang hilang. Seberapa persen, seberapa banyak kita tidak khusyuk, kita tutupi dengan sholat sunnah. Itu gunanya sholat sunnah. Mengamal, menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Maka dianjurkan oleh Habib Abdul Haddad untuk kita senantiasa mengamalkan yang sunnah-sunnah. Salat sunnah kan banyak. Salat sunnah yang ada semuanya paling afdal, paling utama adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah di dalamnya. Salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah di dalamnya itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa berjamaah. Dan di antara salat sunnah yang disunnahkan dan dianjurkan berjamaah yang paling afdal adalah salat hari raya, salatul Id. Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kemudian setelah salat Idul Adha, salat Idul Fitri, baru kemudian salat khusuf, khusuf, khusufu samas afdal daripada khusuful qamar. Jadi setelah Idul Adha, Idul Fitri, khusufu samas, khusuful qamar, kemudian salat istisqa. Setelah salat istisqa baru salat witir. Setelah sholat witir baru rawatib, qobliyah ba'diyah. Ya, kemudian setelah rawatib baru kemudian sholat tarawih. Nah, ini dikecualikan daripada kaidah tadi. Tadi kita katakan bahwasanya sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Berjamaah. Tapi di sini rawatib baru kemudian tarawih. Rawatib tidak sunnah berjamaah, tarawih sunnah berjamaah, tapi rawatib lebih afdal, lebih utama. Ini kadang-kadang di Ramadan orang-orang lebih rajin sholat tarawih daripada rawatib, ya kan? Lebih rajin sholat tarawih daripada qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Padahal afdal itu, qobliyah duhur, ba'diyah duhur itu lebih afdal, pahalanya lebih banyak daripada sholat tarawih. Afdal dalam arti pahalanya lebih banyak. Kalau mau memang betul-betul jujur mau cari pahala, disuruh milih antara rawatib dengan tarawih, pilih rawatib qobliyah ba'diyah daripada tarawih. Kalau menggabung dua-duanya, itulah yang baik dan sempurna. Jadi rawatib baru kemudian tarawih, baru kemudian sholat duha, baru kemudian sholat duha. Ini tertibnya fil afdaliyah dan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan disunahkan bagi seseorang, dan juga disinggung kemarin oleh Habib Abdul Haddad, jika kita punya kebiasaan ibadah yang sekiranya tidak kita tinggalkan, istiqomah kontinu terus kita mengamalkan, itu lebih baik walaupun sedikit kadarnya. Jika suatu waktu ada uzur, kita qadha, termasuk sholat sunnah. Kemarin atau tadi malam lupa tidak sholat ba'diyatul isya, lupa tidak sholat misalnya sunnatul fajar, lupa tidak sholat ba'diyatul duhur, lupa tidak sholat sunnatul duha, sunnah diqadha, sunnah diqadha. Ya Allah, tadi hari ini anak tidak sholat duha, padahal anak punya kebiasaan sholat duha, sunnah diqadha. Yang penting sholat sunnah yang ada waktunya, ya. Sholat duha ada waktunya, qobliyah ba'diyah ada waktunya, sholat witir ada waktunya, ya, sholat apa lagi, sholat tarawih ada waktunya. Mungkin Ramadan kemarin kalian kurang sholat tarawihnya, kemudian kalian sekarang mau mengkodok sholat tarawih di Ramadan kemarin, tidak apa-apa, sunnah dianjurkan. Sunnah mengkodok sholat-sholat sunnah yang ada waktunya, keluar daripada yang ada waktunya, yang tidak ada waktunya tapi ada sebabnya. Seperti apa? Tahiyatul masjid ada waktunya, tahiyatul masjid dari jam berapa sampai jam berapa, tidak ada waktunya, ada sebabnya. Yang penting masuk masjid, sunnah sholat tahiyatul masjid. Kapan aja itu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau kapan aja. Ini tidak ada waktunya. Jadi tidak sunnah diqadha, bahkan tidak boleh. Jangan nanti pulang ke rumah, sholat di rumah, sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Anak qadha tadi lupa, tidak sholat tahiyatul masjid. Itu bukan tahiyatul masjid, tahiyatul bait namanya itu. Begitu juga sholat sunnatul wudu. Ya, habis sholat, habis berwudu, sunnah sholat dua rakaat. Kapan aja, tidak ada waktunya itu. Yang penting ada sebabnya, yang penting ada wudu. Tidak boleh kalau tidak ada wudu, kan? Wudu dulu baru sholat. Jadi kalau misalnya sholat sunnah apa, kalian berwudu kemudian lupa tidak sholat dua rakaat, setelahnya tidak sunnah untuk diqadha, karena tidak ada waktunya. Yang ada waktunya sunnah diqadha, yang tidak ada waktunya tidak sunnah diqadha. Nah, ini dianjurkan oleh Habib Abdul Haddad untuk mempunyai waktu yang kalian gunakan, waktu tersebut untuk sholat-sholat sunnah. Biar apa? biar kita memiliki derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dikatakan di sini, jangan kalian mengamalkan, memaksa dalam salat sunnah dengan jumlah rakaat yang tidak kalian bisa istiqamah. Jadi tentukan jumlah rakaat yang kalian bisa melaksanakannya dengan istiqamah. Enggak usah lebih, enggak usah kurang. Itu yang bagus katanya Habib Al-Haddad, sehingga kalian tidak terbiasa untuk meninggalkannya. Istiqamah. Ya, jadi salat duha kan bisa sampai 8 rakaat. Yang kalian bisa istiqamah berapa rakaat? Apa 2, apa 4, apa 6, apa 8, terserah. Yang penting istiqamah tiap hari. Ya, misalnya kalian salat rawatib, ya, bisanya sebagian rawatib lain enggak bisa. Enggak apa-apa, yang penting istiqamah. Misalnya anggaplah rawatib yang muakkadah aja. Rawatib yang muakkadah, minimal rawatib yang muakkadah. Ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya, qabliyatul fajar. Ya, kemudian qabliyatul duhur 2 rakaat, ba'diyatul duhur 2 rakaat. Itu yang muakkadah. Nah, ana mau hanya yang muakkadah aja. Enggak apa-apa, yang penting istiqamah. Suatu waktu kalian misalnya musafir atau sakit atau apa, diqadha. Sunnah diqadha. Nah, ini yang dikatakan oleh Habibullah Haddad tadi. Nanti di sini juga disebutkan. Ya, sebelumnya kita yang kita sudah bagi-bagikan dulu sebelumnya, lupa. Ya, di sini alhamdulillah ana kumpulkan di sini faedah-faedah. Faedah yang pertama itu salawat yang datangnya dari Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, dan ini salawat, ya, ana dapat ijazah dari guru ana langsung, Habib Zain bin Ibrahim Smith Madinah Munawwarah. Insyaallah kalau dibaca oleh seseorang sebanyak 116 kali, maka dia ketika meninggal dunia yang mencabut ruhnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau minimal Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di situ ketika dicabut nyawanya. 116 kali dibaca 3 sihah salawat ini. Ya, ini yang pertama. Kita ingin di saat itu, saat yang genting, di saat itu saat yang menentukan antara husnul khatimah atau suul khatimah, dan saat itu saat juga yang mengerikan, merasakan sakit yang berat, maka akan menyenangkan sekali kalau di situ ada hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Dan kedua juga ini untuk melahirkan, ya. Jadi bukan bagi wanita yang mau melahirkan. Yang baca dah boleh, yang membaca wanita itu sendiri yang mau melahirkan, boleh suaminya, boleh orang lain. Yang penting ketika sudah merasakan mulus mau melahirkan, tanda-tanda sudah ada, baca doa ini. Ya, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sampai akhir ayat, satu ayat itu, ya. Kemudian ditambah lagi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ditambah juga Al-Fatihah. Dan ditambah dengan doa ukarab. Ini doa ukarab. La ilaha illallah al-adimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil adim. La ilaha rabbus samawati sabi wal aradina sabi wa rabbul arsyil karim. Ini bisa diulang-ulang tanpa ada angka tertentu. Boleh 2-3 kali, 5 kali, 7 kali. Terserah, boleh hanya 1 kali. Ya, itu tambahan selain yang tadi. Ya, dan kalau misalnya belum masih ada tanda melahirkan, atau khawatir seseorang janin yang ada di dalam perut atau rahim ibunya khawatir keguguran atau tidak kuat kandungannya, ana juga dapat ijazah ini dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos. Baca ya hasib 7 kali sambil dipegang perutnya si wanita tersebut. Sambil dipegang perutnya baca ya hasib haksin ya ba. Ya hasib 7 kali, ya hasib, ya hasib. Ini menguatkan janin. Insyaallah tidak akan keguguran. Ya, yang punya masalah keguguran dibaca ya hasib, ya hasib. Kapan bacanya? Kapan aja, terserah. Nanti baca lagi sehari sekali, sehari 2 kali, terserah. Ya hasib 7 kali sampai dipegang perutnya. Kemudian juga yang ketiga ini, ini doa yang biasa dibaca oleh Habib Ahmad bin Hasan Lotos, dan dia dapat ijazah dari guru-gurunya atau dari wali-wali Allah di Maroko. Ini ya maulanya, ya mujib, ya hadiran la yahib, tawassalna ilaika bil habib, takdi hajatina gharib. Takdi hajatina gharib. Jadi kalau yang punya hajat, agar dikabulkan hajatnya, baca doa ini. Ini untuk mengabulkan hajat. Dan setelahnya ini sholawat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ini mendapatkan ijazah sholawat ini dari Nabi Khidir. Ya qadatan, bertemu langsung dengan Nabi Khidir. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dan langsung diberikan ijazah oleh Nabi Khidir dengan ijazah siha sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siha ini. Dan siha ini mujarab untuk masalah-masalah yang sulit atau keadaan-keadaan yang mendesak. Punya urusan yang sulit, dalam keadaan mendesak, ya, dalam kesulitan, dibaca sholawat ini. Boleh 11 kali, boleh 41 kali, boleh 100 kali. Ini sholawat dari Nabi Khidir yang diijazahkan kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kemudian ini doa habis majlis ta'lim. Ini rujuk makan sebenarnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min khairi khuli min al-ruqwa. Ini doa habis makan. Dan barang siapa yang baca doa ini ketika habis makan, maka hufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampuni semua dosa-dosanya yang berlalu. Jadi sudah kita kenyang, nikmat, habis itu kita baca doa ini, akan diampuni lagi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma Habib Idrus bin Umar Hafsi dan juga ulama-ulama yang lain membacanya juga bukan hanya setelah makan makanan jasmani, tapi setelah makan makanan rohani, yaitu ketika habis hadir majlis ta'lim baca doa ini. Alhamdulillah. Karena jasmani butuh kepada makan, rohani juga butuh kepada makan. Rohani kita, hati kita butuh kepada makan. Hati kita kalau tidak makan sakit. Sebagaimana jasmani kita kalau tidak makan sakit, rohani juga, hati juga akan sakit kalau kita tidak makan. Kalau kita tidak 3 hari lebih, 1 minggu, 2 minggu tidak pernah hadir pengajian, terasa hati itu gelap, terasa hati itu jauh mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hadir pengajian, hadir maulid, hadir majelis-majelis ta'lim, maka hati di situ akan ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul. Hati akan sehat. Ya, ini makanan rohani. Sehingga dibaca juga oleh Habib Idrus bin Umar Hafsi habis selesai majelis-majelis, dibaca juga sebagaimana dibaca setelah habis makan makanan roh jasmani. Ini yang kemarin yang ana sebutkan faedah ke-6. Nah, cuma di sini ana sebutkan ceritanya, tapi sebenarnya lafaz yang pas alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqi di sini ya. Jadi kalau bisa dirubah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi langsung wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafjila. Ini doa ketika melihat orang yang ada cacatnya. Ketika melihat orang yang ada cacat, maka kita baca doa ini, insyaallah seumur hidup kita, kita akan selamat dari cacat tersebut seumur hidup kita. Jadi alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafjila. Ya, kemudian ini juga kemarin sempat juga kita sebutkan doa ketika di pasar. Ana sebutkan juga biar bisa diamalkan, pahalanya besar itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi aidihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini fadilahnya kalau dibaca, maka kemarin kita sebutkan akan mendapatkan pahala 1 juta pahala. Dihapus dosanya 1 juta dosa. Dan akan diberikan derajat 1 juta derajat. Doa ini ketika di pasar, di saat mereka sibuk dengan pasarnya, sibuk dengan dunianya, tapi kalian tetap masih ingat ketika itu kepada Allah. Ingat dengan apa membaca doa ini? Alhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi adihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian selanjutnya juga ya, ini untuk memperlancar rizki. Ya, rizkinya yang sulit. Ini untuk memperlancar rizki dari Sayyidina Imam Umar bin Segaf As-Segaf. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni. Ini Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni. Ini dibaca sampai 100 kali di setiap pagi hari. Ya Fattah, Ya Razak, Kafi, Ya Muni. Ya Fattah, Ya Razak, Kafi, Ya Muni. Ya Fattah, Ya Razak, Kafi, Ya Muni. 100 kali setiap hari. Ini untuk mendapatkan rezeki. Bahkan sebenarnya bukan rezeki hissi aja, tapi rezeki maknawi juga. Kita akan mendapatkan rezeki maknawi. Rezeki maknawi yang tidak terlihat dengan panca indera, tidak terlihat dengan mata, tidak bisa diketahui dengan ciuman, tidak bisa dirasakan. Ada maknawi. Kalau hissi, kita bisa mengetahuinya dengan panca indera. Ada hissi dan maknawi sebenarnya. Ya Fattah ya Razzaq ya Fiyaumuni. Ini dibaca 100 kali setiap hari. Nah, maka semua yang ada di sini anak ijazahkan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat ya bagi kita dan bagi kalian di dunia wal akhirah. Alhamdulillah juga kita sekarang mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Maulid. Ya, kita sunnah untuk mengucapkan selamat dengan datangnya bulan yang baru, apalagi bulan yang baru ini bukan bulan sembarangan, bulan yang mulia Rabiul Awal. Kenapa bulan yang mulia? Karena di bulan ini dilahirkan sebab kerahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab segala kenikmatan, sebab adanya surga, sebab adanya langit bumi dan segala lain sebagainya. Sebabnya semuanya tidak lain karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dilahirkan bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab yang mempunyai keistimewaan. Dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Agar Rabiul Awal, kalau Rasul dilahirkan di bulan Ramadan, seakan-akan Rasul menjadi mulia karena bulan Ramadan. Padahal segala sesuatu menjadi mulia karena Rasul. Masjid Nabawi menjadi mulia karena siapa? Karena Rasul. Kalau Masjid Nabawi tidak ada Rasul, akan menjadi mulia? Ya biasa, masjid-masjid biasa. Makanya sebagian orang, oh gak boleh itu, kalau mengatakan ziarah Rasul, jangan ziarah masjidnya Rasul. Jangan mengatakan mau ziarah Rasul, ziarah masjid, mau ziarah masjid Rasul. Masjidnya Rasul gak mulia kecuali ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kalian katakan mau ziarah Rasulullah, tidak boleh ziarah kepada Rasulullah, ziarah ke masjidnya Rasulullah? Nah ini salah. Ya, maka Rasul termasuk hikmahnya dilahirkan di bulan Rabiul Awal karena apa? Karena biar Rabiul Awal menjadi mulia dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan situ. Dan hari dan malam dilahirkan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah waktu dan zaman yang paling mulia alal itlaq. Tanpa diperinci, waktu, zaman, masa yang paling mulia adalah di saat Rasulullah SAW dilahirkan. Karena semua rahmat berkat Rasul SAW. Oleh karena itu kita mendapatkan nikmat segala apapun, termasuk tradisi kita membaca maulid, dapat nikmat pengantin baru baca maulid, dapat nikmat anak baca maulid, dapat rumah baru baca maulid. Tidak salah memilih tradisi ini. Kenapa? Karena semua segala nikmat sebabnya adalah Rasul kata, maka kita akan membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan yang mulia ini kita bergembira. Bul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fadlillah wa rahmat ini siapa yang dimaksud? Tidak lain yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, dengan nikmat adanya kamu di dunia ini, falyafrahu, bergembiralah. Perintah dari Allah, kita diperintah oleh Allah untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Termasuk bentuk kita bergembira adalah kita bikin maulid. Di situ bergembira kita dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bergembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya pahalanya besar. Kalau Abu Lahab mendapatkan syafaat hari Senin kan, diringankan hari, setiap hari Senin diringankan azabnya karena senang di waktu hari Senin dengan kelahiran Rasul. Itu orang kafir, apalagi kita sebagai orang muslim senang di dengan kelahiran Rasul. Bahkan bukan hanya di waktu hari Senin, setiap hari kita senang. Bagaimana kita tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinya kunya salihah jami'a khadinna hira ila hadratin nabiyina Muhammad. Fatihah.